Mitra Bisnis, beberapa persoalan yang dinilai paling mendesak di bidang pendidikan, antara lain masalah kesejahteraan dan kualitas guru, perbaikan sarana sekolah, juga kurikulum. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Pendidikan, Wardiman Joyonegoro. Pak Wardiman, menurut Anda, apa yang paling mendesak untuk dibenahi dalam bidang pendidikan kita? Jawaban saya adalah tidak mungkin harus dibenahi mana duluan, enggak, tapi harus bersama-sama. Tapi bisa kita kelompokkan. Menyelenggarakan sekolah itu kan bersama-sama, yaitu artinya gedungnya harus ada, gurunya harus ada, dan yang ketiga tadi kurikulum juga sudah ada. Jadi harus bersama-sama, misalnya saja gedung, terutama yang rusak sekarang. Gedung yang rusak itu sambil diperbaiki, anak-anak masih bisa belajar loh. Sebagai contoh ya, ruang belajar SD yang sangat rusak itu lebih dari 50.000 buah. Ya. Kalau misalnya ada anggaran dan bisa dalam setahun 20.000 buah, itu 3 tahun itu baru selesai. Ya. Karena yang lain yang belum rusak jadi rusak lagi, sebab ada rusak berat, ada rusak sedang. Rusak sedang nih kalau nggak segera diperbaiki jadi rusak berat tahun depan. Tapi guru-guru harus ditingkatkan kemampuannya, harus bersama-sama. Apalagi guru di Indonesia kan banyak sekali, lebih dari 3 juta. Sehingga tidak mungkin sekaligus. Jadi guru itu mungkin dibuat bertahap gitu loh. Yaitu dari 3 juta mungkin tahun pertama berapa, tahun kedua berapa gitu loh. Sehingga anggaplah anggaran kita hanya memungkinkan 300 ribu, ya 3 juta 10 tahun. Jadi lama, tapi harus dimulai gitu loh. Harus bersama-sama, tapi yang penting adalah pemenuhan gedung, peningkatan guru, dan tadi kurikulum yang dimengerti lah. Gitu. Tidak bisa satu didahulukan karena penyelenggaraan itu terdiri dari unsur-unsur itu, jadi gedung, furniture, dan buku, lalu guru, kurikulum, lalu testing, ya ujian. Jadi itu harus bersama-sama. Untuk peningkatan guru sendiri, langkah pertama apa yang harus diambil pemerintah, Pak? Jadi guru itu diharuskan diberi pelatihan-pelatihan. Misalnya saya contoh aja ya, Singapura itu memberi 100 jam pelatihan dibiayai oleh pemerintahnya kepada guru Singapura. Nah kita belum ada karena alasannya selalu uangnya tidak ada. Karena uang tidak ada, saya katakan harus dimulai sekarang. Jadi para bupati harus menyisihkan sedikit dari uang dari 20% yang ada itu untuk meningkatkan mutu guru gitu loh. Jadi tidak bisa kita minta UAN lulus semua kalau gurunya tidak ditingkatkan. Di mana-mana di seluruh dunia normal itu. Nah, apakah anggaran 20% untuk pendidikan itu merupakan anggaran yang ideal, Pak? Jauh dan kurang dong. Jauh kurang karena besarnya kebutuhan. Jadi anggaplah guru selesai 5 tahun, gedung-gedung yang rusak selesai 5 tahun. Nah, 5 tahun lagi uang yang 20% bisa dipakai untuk yang lain. Tapi sekarang yang prioritas yang 4 itu, pendidikan guru, perbaikan gedung, mensosialisasikan kurikulum, dan keempat memperbaiki testing. Apakah bisa dikatakan pemerintah kurang concern terhadap pendidikan kita? Perbaikannya itu makan waktu lama, ya. Dan jangan lupa, guru itu ada di pemerintah daerah. Gedung itu ada di pemerintah daerah, jadi bukan di pemerintah pusat. Jadi selalu ditanya pada saya, lupa gimana Senayan kok tidak aware? Enggak, bukan saya yang tidak aware, tapi bupatinya itu dengan alasan tidak ada uang, maka dia tidak perbaiki gedung-gedung SD itu, gitu loh. Demikian mantan Menteri Pendidikan Wardiman Joyonegoro. Saya Wendy Lim.